kau selalu ada di sampingku, akan sangat menyakitkan jika sampai engkau menjauh dariku. Bisa secara offline, bisa juga secara online. Kalau secara offline, kamu bisa datang ke event The Massive Genius Live yang digelar di berbagai kota di Indonesia. 300 orang pertama akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan CD The Massive album persiapan. Yes. Di mana di dalamnya terdapat formulir untuk voting The Massive. Catat jadwalnya di sini. Baik. Ini gak sih? Kalau vote secara online, ikuti petunjuk di bawah ini. Pastikan kamu vote The Massive sebagai pemenangnya. Karena jika The Massive menangnya, kita akan mengajak satu orang Massivers yang beruntung untuk ikut ke Dublin. Yeay! Tunggu apa lagi? Buruan vote The Massive sekarang! Pastikan kamu dan The Massive sebagai pemenangnya. Sampai ketemu di Dublin ya!